aduh kembung. Sepanjang hari nyari rezeki, tapi kembung menghampiri. Oh, perut rasanya begah, seharian jadi gelisah. Angin penuh di perut, bawaannya kembung. Minum gazero dengan enzim pencernaan. Minum gazero kembung begah langsung KO. Yang baru nih gazero, kembung begah langsung KO. Beda dari yang lain, gazero cair dengan kemasan sase, diracik dari bahan alami. Rasanya enak dengan paduan madu, min dan royal jelly. Minum gazero kembung begah langsung KO. Produksi Kalbe Farma.